tomat. Gue si bodo amat. Ditinggal pacar pergi, dunia kagak kiamat. Hidup cuma sekali, mending dibikin happy. Ayo kita goyang.